Kisah Rasul-Rasul, pasal 20. Oh kalah keadaan di Efesus tenteram ke elai, Paulus laju ke pesapat jemaah dan geberi semangat ke awaknya. Olehnya, gepegah selamat tinggai dan laju ke jauh Makedonia. Gopnya gejak sawa daerah-daerah Makedonia dan geberi nasihat yang jai ke ureng-ureng meiman ubak Isa. Nibak tempatnya ke geberi dorongan ba awaknya. Olehnya, gopnya laju ke jauh Yunani. Nah lebulun trip jih gopnya tinggai inan. Wate gopnya ka siap-siap kena Melayu usiria. Nah haba bahwa ureng-ureng Yahudi ka siap-siap jih kena poh mate gopnya. Ngon sababnya, gopnya gecok keputusan ke gugisa rut Makedonia. Sopater, anak Pirus, asai jih nibak Berea. Jijak mesajan-sajan ngon gopnyan. Menancit dengan Aristarkus dan Sakundus, ureng Tesalonika, dan Gaius ureng Derbe, menancit Timotius, Tikikus, dan Trofimus, ureng-ureng nibak provinsi Asia. Awaknya jijak lebih awai nibak kamu, dan jipreh kamu di Troas. Oh kalih perayaan Ruti Hana Merago, kamu Melayu kamu tinggai Filipi. Limong uro ohluhnya, kamu mesapat lom ngon awaknya di Troas. Inan kamu tinggai sisun aluhat. Malam aluhat, kamu mesapat ke kamu makan mesajan secara mesedara. Paulus gemetutu ngon ureng-ureng yang na inan. Sabab singohnya, gopnya kananit kena berangkat lom. Trok tengah malam, Paulus hana gepiuh gepegah haba. Lam kama bak tingkat atuh, tempat kamu mesapatnya jai tat-tat panyot. Nasidro pemuda yang nanjih Eutikus jiduk bak tingkap. Sabab Paulus hana gepiuh-piuh gepegah haba, pemudanya laju jiteka tengut ngon berat tat mata jih sampo teih bak tingkapnya. Dan laju rot umuyuk pun ni bak tingkat le. Wate awaknya jibuot pemudanya ruparih jihnya kamate. Tema Paulus getrun umuyuk dan geperebah dro atuh badan pemudanya siragua. Gepegah le Paulus. Bek kawati, jihnyo mantong udi. Olehnya, Paulus geek lom u atuh. Laju gebagi-bagi ruti dan gemakun mesajan-sajan. Oh kaluh gemetutu ngon ureng-ureng yang na inan sampo bengoh. Paulus laju geberangkat. Ureng-ureng yang lain, laju jipuwo pemuda yang mantong udipnya urumoh jih. Awaknya merasa mangat tat dan lumpah terhibur. Kamu jak bak kapai dan laju kamu Melayu. Lebih awai u asos ke kamu jak sambut Paulus bak kapai. Gopnya kage atu lagi nyan sabab tema gejak kenan rot darat. Oh kalau merempok di asos, Paulus laju ge atuh kapai. Laju kamu Melayu u Metilene. Ni bak tempatnya kamu Melayu lom. Dan singohnya kamu katruk bak tempat yang menghadap ngon kios. Lusanya kamu truk u Samos. Dan si uro ohluhnya di Miletus. Paulus kagecok keputusan bahwa gopnya hana gepiuh di Efesus. Mangat bet tubuh wate di daerah Asia. Menyujud gopnya mengharap tat bubagah truk u Yerusalem. Ba uro raya Pentakosta. Nibak Miletus, Paulus gekirim haba u Efesus. Kegelake bubena pemimpin jemaah yang na inan jejak merempok ngon gopnyan. Wate awaknyan truk kenan, Paulus gepegah ba awaknyan. Cedara-cedara mandum tak tepe. Pakriban ulun udip yang kanyo lam kawan gata. Wate ulun pun tak ulun truk di Asia. Ngon ate yang miyup dan ngon iya mata yang ru. Ulun mubut ke Tuhan di tengah-tengah derita yang ulun rasa sabab rencana jehut ureng-ureng Yahudi. Cedara tatupu bahawa ulun hana segan-segan ulun berita bak gata penyang muguna ke gata. Ulun pebut gata bak tempat-tempat mengsapat ureng-ureng rame dan nibak rumah-rumah. Bah ke ubak ureng-ureng Yahudi menancit ke bansa-bansa lain. Sabi ulun peingat, mangat awaknya mutobat ni bak mandum deca-deca ji dan jijak ubak pota Allah ngon percaya ubak Tuhan Isa. jinonyo ketu taat bak perintah roh Allah. Ulun jauh Jerusalem. Dan ulun hana lun tepe pe yang terjadi atuh ulun ni bak tempatnya. Yang ulun tepe bahwa bak tip-tip bandar. Roh Allah kadengon tegah geberite ubak ulun. Bahwa ulun tema lun tamong lam gelap dan tema menderita. Tema ulun hana lun pakongon udip ulunnya. Acai ulun hasil lun peseleso tugas yang kepercaya le Tuhan Isa ubak ulun. Dan acai ulun setia sampo ubak akhir hayat ke ulun pesampo habagetnya ke hai rahmat Allah. Ulun kalun jak sawe cedara-cedara ban mandum. Dan kaulun pesampo citema ke hai pakriban Allah gemat perintah sebagai raja. Jinonyo ulun rasa, ulun hana merumpok le ngon mandum cedara. Ngon sababnya, ngon truh terang ulun pegah ubak gata. Ni bak uronyo, bahwa munyo nalam kawan gata yang binasa singo nyankon salah ulun. Hantom na ulun pelung ni bak tugas ulun ke ulun pegah bak gata ban mandum rencana pote Allah. Bah keh gata jaga dro dan jaga keh mandum jemaah yang kage serah le roh Allah ubak gata ke terjaga. Sabab gata kata baiat jut ke urang yang jaga jemaah nyan. Bah keh gata jaga jemaah Allah nyan lage tukang merabi dijaga bubiriji. Sabab Allah kage pejut jemaah nyan atra milik gop nyan rot anak gop nyan yang mati. Saban lage ulun. Pasti tematika serigala-serigala yang juah lam kawan gata. Dan urung-urung yang gata jaga temajut ke empun serigala-serigalanya. Dan lam kawan gata ke dropih temateka urung-urung yang jipu sampo haba-haba yang hana betui. Awaknya jipu buat menan mangat urung yang kamu iman ubak Isa jut ke sisat. Dan jisetot awaknya. Sababnya menjaga-jaga ke. Ingat. Bahwa leton trip ji ngon jaitan ia mataru. Uro malam ulun hantom na lun piuk lun puruno ureng nibak gata. Jinonyo ulun serah gata ubak Allah mangat gopnyan yang pelara gata. Dan mangat gata tetap tamu mat bahaba rahmat Allah. Allah na kuasa kupukong gata. Dan geberi ubak gata berkat-berkat yang kage kebah ke Bandung umat gobnya. Gohlomna ulun mengharap peng atau pekayan bakso mantong. Gata kedro tatupu. Bahwa ngon tenaga ulun kedro, ulun mekerja, kelun pepenuh penyang ulun perlek dan rakan-rakan ulun yang naji setot ngon ulun. Lampu karapu mantong. Ulun kalun beri teladan ubak gata bahwa ngon kerja berat nyang lagenyo getanyo haruh tatulung ureng-ureng nyang hana tega. Sabab getanyo haruh tak ingat penyang Tuhan Isa kedrot gepegah. Lebih mubahagia tabri ni bak tak terimong. Oh kaluh Paulus gepegah haba gopnya metuut ngon awaknya dan laju medoa. Awaknya mandum jimo sira jiwa Paulus dan jipegah selamat jalan. Awaknya sedih sabab Paulus gepegah bahwa awaknya hana temaji kalon le gopnyan. Laju awaknya ji intat gopnyan truk bak kapai.